بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulahasul Fiqhi. Kita masih melanjutkan bab fi ahkamir rahn, bab tentang hukum-hukum gadai. Telah disebutkan bahwa arhan, barang gadai, itu ketika seseorang mengadakan transaksi jual beli atau muamalah yang tidak secara kontan, dia boleh menggunakan barang gadai sebagai barang jaminan yang diserahkan kepada penggadai atau pemberi utang atau yang menerima barang gadai tadi. Telah disebutkan bahwa perkara tersebut dibolehkan berdasarkan Alkitab, Al-Quran, begitu pula berdasarkan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu pula berdasarkan kesepakatan para ahlul ilmi, para ulama, mensepakati tentang bolehnya perkara tersebut, sebagaimana telah kita jelaskan pada waktu yang lalu. Kemudian di sana ada syarat-syarat sahnya barang gadai itu, diantaranya adalah istaratu lisihatur rahni ma'rifatu qadrihi wa jinsihi wa sifatihi. Disyaratkan pada barang gadai itu barang yang diketahui nilainya. Nilai barang itu berapa, jenisnya apa, ciri-cirinya bagaimana. Wa yakuna ar-rahin ja'yutasarruf. Di samping itu, di samping kita harus mengenal barang gadai itu nilainya, kadarnya, jenisnya dan sifatnya, sebab ini kaitannya nanti dengan pemenuhan atau pembayaran utang. Kalau nilainya kemudian di bawah uang yang diutang tadi, maka ini nanti tidak bisa dia memenuhi hutang yang dia pinjam. Kemudian jenisnya apa supaya diketahui nanti ketika dia mengembalikan barang gadai tersebut, dan ciri-ciri atau sifat daripada barang itu. Di samping itu, wa yakuna rahin ja'yut tasarruf, orang yang menggadaikan itu adalah orang yang boleh mengelola harta, yang balik berakal dan mengerti bagaimana cara mengelola harta tersebut. Kalau belum berakal, tidak rus, tidak paham, tidak mengetahui, tidak baik dalam mengelola harta, maka tidak boleh. Malikan lil marhun, di antara syaratnya adalah dia pemilik barang gadai tersebut, bukan milik orang lain yang dia gadaikan. Aw ma'dunan lahu fi, atau dia adalah orang yang diizinkan untuk menggadaikan barang tersebut. Nah, dia pemilik, ima dia sebagai pemilik, ima dia sebagai orang yang diizinkan untuk menggadaikan barang tersebut. Tentunya dengan ini ya, korina-korina, bahwa ini barang milik fulan, mungkin fulannya hadir di situ, atau mungkin sebagai apa, surat ini, rekomendasi atau surat penguat dari pemilik barang yang mengizinkan bahwa fulan boleh menggadaikan barang tersebut. Tentunya kalau pada saat ini kita memakai apa materai gitu ya, tanda tangan pemilik barang, nah, kemudian diwakilkan kepada si fulan untuk menggadaikan barang itu. Kemudian wa yajuzu lil insani ayyarhana mala nafsi ala dini ghairihi. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzallah, tadi syarat yang harus dipenuhi adalah dia pemilik barang atau orang yang diizinkan. Dibolehkan dalam menggadaikan adalah seseorang boleh menggadaikan harta dirinya, harta milik dirinya untuk utang orang lain. Yang utang misalnya si fulan, nah, dia mungkin tidak bisa berutang kecuali harus ada barang gadainya, barang yang digadaikan yang menjadi jaminan. Nah, sementara yang punya seseorang fulan yang lainnya, dia minta kepada fulan untuk misalnya menggadaikan barangnya untuk utang dirinya, untuk utang orang lain. Maka ini dibolehkan. Nah, seorang punya barang, ada temannya yang pengen utang, cuma harus ada barang yang menjadi jaminan, dia gadaikan barang itu untuk utang temannya tadi. Dibolehkan. Kemudian selanjutnya kata Syekh Hafidzullah, wa yustaratu fil ainil marhunati an takuna mimma yasihu bai'uhu. Disyaratkan pada barang yang digadaikan itu adalah barang yang sah untuk diperjualbelikan. Barang yang sah untuk dijualbelikan, barang-barang yang haram yang itu tidak boleh digadaikan. Nah, barang-barang yang tidak sah untuk diperjualbelikan, maka itu tidak diperbolehkan untuk digadaikan. Kenapa demikian? Liyatamakkana minal istifa'i minar rahn, agar memungkinkan barang tersebut untuk bisa menjadi ya, menjadi apa itu, untuk melunasi hutang dari barang gadai tersebut. Memungkinkan barang gadai tersebut untuk bisa melunasi hutang. Ketika hutang itu tidak terbayar, kemudian ada barang gadai yang sah untuk diperjualbelikan, maka barang ini dijual untuk membayar hutang tersebut. Nah, ini diantara syarat. Kemudian yang lainnya, permasalahan yang lainnya, wa yasihu istiratur rahni fi sulbil aqdi wa yasihu ba'dal aqdi. Boleh barang gadai itu diserahkan pada saat akad, terjadinya akad. Wa yasihu ba'dal aqdi, boleh pula diserahkan setelah adanya akad. Ketika akad atau setelah akad dibolehkan barang gadai itu. Nanti misalnya setelah akad terjadi, barang gadai baru diambil, misalnya seperti itu dibolehkan. Likauli ta'ala berdasarkan firman Allah SWT yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa in kuntum ala safari walam tajidu katibang farihanum makbudah. Dan jika kalian dalam keadaan safar dan tidak ada kalian jumpai seorang penulis untuk menulis yakni muamalah yang terjadi di antara kalian dalam waktu yang tempo tidak secara langsung, farihanum makbudah, maka hendaknya ada barang gade yang diserahkan sebagai jaminan. Hendaknya harus ada barang gade yang diserahkan sebagai jaminan. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, kata saya, faja'alallahu subhanahu badalan minal kitabah. Maka Allah SWT jadikan barang gade itu sebagai pengganti dari penulisan. Nah, kalau ada yang menulis, transaksi jelas, penulisnya ada, maka cukup, tidak perlu ada barang gade. Tapi kalau tidak ada penulisnya, kalian tidak mengadakan transaksi, muamalah ketika itu, maka hendaknya ada barang gade sebagai jaminan yang diserahkan dalam transaksi tersebut. Sebagai ganti penulisan tadi. Ketika ada penulisan, sudah ditulis, ada saksi di situ, penulisnya ada ini, transaksi fulan dengan fulan, transaksi sekian, sekian, sekian, sekian, sudah tulis, sudah, itu sudah cukup. Tapi kalau tidak ada yang menulis, maka gantinya adalah barang gade. Wal kitabatu innama takunu ba'da wujubil haq, dan penulisan itu terjadi setelah kewajiban memenuhi hak tadi. Jadi ini boleh ketika akad diserahkan barang gade tersebut atau pada saat akad tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masalah yang lainnya adalah terkait dengan gade ini. Warrahnu yalzamu min janibir rahin faqat. Barang gade itu lazim atau harus dari sisi pegade, orang yang menggadekan saja. Jadi orang yang dia meminjam satu utang tersebut, dia itu yang harus membawa barang gadenya. Jadi ada pegade, ada penggade. Penggade itu yang menerima barang gade ya. Ada pegade, pegade itu yang menggadekan barangnya, yang menyerahkan barang gade. Kalau penggade itu yang menerima barang gade tersebut. Ya barang gade itu harus dari sisi pegade, orang yang menggadekan. Jadi orang yang menyerahkan barang gade karena pinjam sesuatu kepada orang yang menerima barang gade tadi. Li'annal haldha fihi li ghairi, karena bagian pada barang gade itu untuk orang lain. Falazima min jihati, maka harus dari si pegade, orang yang menggadekan tadi. Wala yalzimu min janibil murtahin, tidak harus dari sisi orang yang murtahin, orang yang menerima gade tadi. Falau fashuhu, karena orang yang menerima gade dia berhak untuk membatalkan, membatalkannya. Li'anal haddafi lahu wahdahu, dan bagian pada barang gade itu hanya untuk dia semata, yakni orang yang menerima gade tadi. Bagiannya untuk dia. Ketika nanti ternyata utang tidak dipenuhi, maka barang gade ini haknya orang yang menerima gade tadi. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, berkembang permasalahan ini ketika seseorang memiliki barang milik bersama, musyarakah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Soleh Fauzan Habibullah. Wa yajuzu ayyarhana nasibahu min ainin mustarakatin bainahu wa baina ghairihi. Boleh bagi seseorang untuk menggadaikan bagiannya dari barang yang milik bersama, mustarikah, antara dia dan orang lain. Barang ini milik bersama, berdua atau bertiga. Bagian dia, dia gadaikan. Maka dibolehkan. Li'annau yajuzu bai'a nasibihi inda khululiddain. Karena boleh bagi dia untuk menjual bagiannya ketika telah jatuh tempo pembayaran utang. Ya boleh menjual bagiannya, bagian saya barang ini saya jual. Karena telah jatuh waktu pembayaran atau pelunasan utang. Wa yuwaffi min huddain. Dari hasil jualan itu dia gunakan untuk melunasi utang. Ya gunakan untuk melunasi utangnya tadi, bagian dia. Wa yajuzu rahnil mabi' ala samanihi li'anna samanahu dainun fi dhimmah. Dan boleh barang gadai yang dijual itu dengan nilainya, nilai barang gadai itu berapa, li'anna samanahu dainun fi dhimmah, karena harga dari barang gadai itu merupakan utang yang ada dalam jaminan. Jadi barang gadai tadi nilainya itu menjadi sudah ditutupkan untuk utang yang sudah terjamin tadi dengan barang gadai tadi. Wal mabi'u milkul lil mustari, dan barang gadai yang sudah dijual tadi milik pembeli tentunya. Sudah dijual berarti itu adalah milik pembeli yang menjual barang gadai, yang membeli barang gadai tersebut. Wajaza rahnu bi, maka pembeli itu pun dia boleh menggadaikan barang itu. Dia boleh menggadaikan barang tersebut. Kemudian kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan Hafidzullah, fa idza staradaran au sayyaratan masalan bisa manin muajjalan wa halin lam yukbit. Misalnya ada seseorang yang membeli rumah, atau ada seseorang yang membeli mobil dengan pembayaran secara tempo, dan juga pembayaran secara kontan tapi tidak serah terima barang tersebut. Maka orang yang membeli tadi dia berhak, falahu rohnuha, berhak untuk menggadaikan barang itu. Hatta yasaddida lahu saman, sehingga dilunasi. Ketika belinya tadi secara tempo, sehingga dilunasi harga daripada mobil tersebut atau harga daripada rumah tersebut. Ketika belum serah terima, maka yakni orang yang membeli tadi dia berhak untuk menggadaikan barang tersebut. Kemudian masalah yang lainnya adalah wala yanfudu tasarrufu ahadi tarfainil murtahinu awir rahinu. Murtahini awir rahini, ahadu tarfain ya. Fil ainil marhunati illa bi idni tarfil akhar. Dua orang yang sedang melakukan gadai ini tadi, baik dia dari penggadai atau pegadai, itu tidak boleh dia mengelola barang yang digadaikan itu kecuali dengan izin dari salah satunya. Misalnya barang gadainya berupa mobil misalnya, dia ingin gunakan mobil itu untuk dirental, misal seperti itu. Orang yang menerima barang gadai itu ingin mobil itu dirental supaya menghasilkan uang, dikelola sama dia. Ini tidak boleh dia melakukan seperti itu kecuali dengan izin pemilik mobil tadi, orang yang meminjam uang dengan menggadaikan mobilnya tadi. Kalau memang diizinkan dan mungkin ada yakni kerjasama misalnya bagi hasil, tidak masalah. Dia mau mengelola barang gadai tersebut, kemudian dianya nanti kemudian hasilnya kan mungkin untuk bisa tambah dia membayar utang yang ada pada dia. Tidak masalah kalau memang sudah ada izin yang lainnya. Li'annahu idza tasarrafa fi bighairi idni fawata 'alaihi haqquhu. Kalau kemudian jika salah seorang atau salah satu pihak tadi mengelola tanpa izin yang lainnya, berarti dia menghilangkan hak orang lain. Nah, baik hak orang yang menerima gadai atau yang menyerahkan gadai tadi. Yang menerima namanya murtahin, yang menyerahkan barang gadai namanya rohin. Atau istilahnya penerima itu namanya penggadai, kalau yang menyerahkan barang gadai namanya pegadai. Hilang haknya salah satunya, kalau salah satunya kemudian mengelola tanpa izin yang lain, akan hilang hak seseorang terhadap barang tersebut. Li'anna tasarrufar rohini yubtilu haqqal murtahin. Karena orang yang menggadaikan barang itu, ketika dia mengelola barang tersebut, berarti dia menghilangkan hak orang yang menerima gadai. Fitausik, bahwa barang gadai itu sebagai barang jaminan. Kenapa dia orang yang menggadaikan tadi mengelola sendiri, itu sudah barang jaminan yang diserahkan oleh, yang diterima oleh penggadai yang telah memberikan utang kepada pegadai tadi. Begitu pula sebaliknya, wa tasarrufal murtahin tasarrufu fi milki ghairihi. Begitu pula kalau orang yang menerima gadai tadi mengelola barang tadi, berarti dia mengelola milik orang lain. Itu masih milik orang lain. Tidak boleh ya, dia mengelola miliknya orang lain tanpa izinnya, tanpa izin. Barang gadai tadi milik orang lain, bukan milik orang yang menerima gadai barang gadai tadi. Nah, ini permasalahan yang perlu diketahui, karena ini sangat penting sehingga tidak sembarangan orang kemudian ketika menerima barang gadai dia kelola semaunya sendiri tanpa izin yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan masalah pemanfaatan barang gadai. Ini juga dibahas oleh para ulama, di antaranya dalam kitab ini oleh Asy-Syaikh Fauzan hafizahullah. Bagaimana kita memanfaatkan barang gadai tersebut ketika terjadi transaksi, ada barang gadai yang digunakan itu jaminan? Beliau mengatakan, wa ammal intifa'u birrahni fa hasba ma yattafiquna 'alaihi. Adapun memanfaatkan barang gadai itu sesuai dengan kesepakatan antara murtahin dan rohin. Murtahin itu orang yang menerima gadai, rohin itu orang yang menyerahkan barang gadai. Fa in ittafaqa 'ala ta'jirihi aw ghairihi jaza. Jika keduanya bersepakat untuk menyewakan barang gadai tersebut atau untuk selainnya, maka ini dibolehkan. Seperti tadi, misalnya mobil tadi, mereka bersepakat untuk memanfaatkan, untuk menyewakan mobil tersebut keduanya. Maka diperbolehkan. Wa illam yattafiqa bagiya mu'attilan hatta yafakkar rahnu. Namun jika keduanya tidak bersepakat, maka ini tidak boleh. Tetap tidak diperbolehkan sehingga barang gadai itu tadi di istilahnya dilunasi, ditutup karena barang gadai tadi, ditutup utang-utangnya, kemudian barang gadai itu menjadi milik orang yang menggadaikan. Kemudian masalah yang lainnya adalah wa yumakkinur rahinu min amalin ma fi islahul lirahni. Dan memungkinkan bagi orang yang menyerahkan barang gade untuk melakukan perkara-perkara yang menjadikan barang gade itu terjaga menjadi baik. Misal barang yang dia gadekan itu pohon. Nah, tanaman misalnya pohon. Maka pohon itu butuh penyiraman. Disirami pohon itu. Nah, kemudian kalau dia bentuknya pohon kurma, ada namanya talfih, yakni pengawinan, mengkawinkan pohon tersebut supaya berbuah. Nah, atau kalau pohon itu butuh untuk berkembang biak, butuh subur, dia obati misalnya. Pemudawati diobati ya, pohon tersebut. Nah, ini dibolehkan. Mungkin kan bagi pemilik barang gade tadi untuk melakukan hal-hal tersebut. Jika yang digadekan berupa pohon tadi. Nah, dia sirami, dia kawinkan pohon tersebut, dia obati supaya pohon itu terjaga dari berbagai macam penyakit. Nah, atau punya berbagai macam hama. Lianna dzalika maslahatul lirhon. Karena ini adalah untuk kemaslahatan barang gade tadi. Nah, untuk kemaslahatannya. Nah, jadi dibolehkan, memungkinkan bagi orang yang menggadekan barang tersebut untuk dia melakukan upaya-upaya tadi untuk memperbaiki atau untuk membuat baik barang yang dia gadekan. Kemudian masalah yang lainnya adalah barang gade yang bisa berkembang ya. Baik berkembang yang langsung berhubungan dengan barang gade tersebut atau yang terpisah dengan barang gade tersebut. Misalnya di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah wa nama urrahni almuttasili kasimani wa ta'allumi san'ah. Berkembang barang gade itu secara yakni melekat pada barang gade tersebut. Misal barang gade itu berupa yakni binatang ternak ya. Dia bertambah gemuk. Nah, perkembangannya melekat pada barang gade tadi, binatang ternak misalnya sapi ya. Dia bertambah gemuk misalnya. Kemudian dilakukan upaya yakni pengajaran ya, terhadap barang gade tadi. Sehingga dia bisa begini, dia bisa begitu. Atau bertambahnya itu secara terpisah. Galwalat, seperti barang gade tadi beranak. Terpisah dari barang gade. Dia beranak. Atau kalau pohon tadi wasamaroh berbuah. Pohon tadi berarti berbuah. Wasuf wasufu wa kasbuhu mulhakun bihi. Bulu pada hasil dari bulu barang gade tadi atau hasil usaha dari barang gade tadi yang berkembang tadi itu digabungkan dengan barang gade tersebut. Yakunu rohnan ma'ahu. Dia menjadi barang gade bersama induknya, bersama asalnya tadi. Nah, kemudian ketika nantinya telah jatuh tempo pembayaran utang tadi, maka dia dijual bersama barang gade tadi, anaknya dan induknya tadi dijual untuk melunasi hutang. Untuk melunasi hutang. Wa kadza sya'iru gulatihi. Begitu pula seluruh hasil daripada barang gade tadi, seperti misalnya mobil tadi. Mobil disewakan, direntalkan, ada hasilnya. Nah, setelah digunakan untuk ini operasional mobil ini begini-begini, maka hasil daripada barang gade tadi itu diikutkan bersama barang gade tersebut untuk melunasi utang. Wa kadza lau junia alaihi. Begitu pula kalau barang gade itu dilakukan kejahatan padanya misalnya, maka diat denda wa arfarasul jinayati ilhaq ilhaqu birrohni denda kejahatan yang dilakukan dengan barang gade tadi itu diikutkan bersamanya li'annahu badlu juz'in minhu karena itu ganti dari bagian barang gade tersebut. Nah, jadi segala usaha, segala upaya yang ada pada barang gade itu diikutkan dengan barang gade itu. Bahkan kalau ada kejahatan dengan barang gade tadi misalnya, itu tetap diikutkan dengan barang gade tadi. Nah, kalau ada denda misalnya, seperti mobil tadi, melakukan pelanggaran, nabrak orang misalnya, ada denda sekian. Nah, ya, dendanya nanti diukur dari barang gadi itu tadi pembayarannya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, masalah yang lainnya terkait barang gadi ini adalah bagaimana disebutkan oleh Syekh, wa mu'natur rahni min ta'amihi wa 'ala fit tawabi wa imaratihi wa ghairi dzalik 'ala rahin. Bekal barang gadi, kalau barang gadi ini berupa binatang ternak tentu ada bekalnya. Ini binatang ternak saya gadekan, sapi misalnya dengan sekian juta. Nah, tentu dia bawa bekal makanannya, persediaan untuk makanan binatang tersebut, kemudian kandangnya, kan dia sudah menyediakan kandang juga. Wa ghairu dzalik 'ala rahin, dan selain itu dari bekal barang gade itu adalah kewajiban orang yang menggadekan. Dia membikinkan kandang di mana, di tempat yang ada di pegadaian tadi. Kemudian dia yang mencuplai makanan-makanannya setiap hari. Kalau yang mencuplai nanti orang yang menerima gade, ya nanti ada konsekuensinya memanfaatkan sebatas tadi biaya yang dia keluarkan. Tidak ada pembahasannya biaya yang dia keluarkan untuk barang gade itu seberapa. Kalau barang gade itu misalnya nanti bisa diperah susunya, ya diambil susunya. Misalnya seliter dihitung sekian, pengeluaran dia untuk mengeluarkan ini sekian. Nah, ini nanti ada hitungannya. Nah, ini berdasarkan hadis Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yughlaqur rah, la yughlaqur rahnu min sahibihi alladhi rah alladhi rahanahu lahu ghunmuhu wa alaihi ghurma wa alaihi ghurmuhu. Namun di sini dibaikkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, dikeluarkan oleh Imam Syafi'i wa Darqutni, faqala isnadu hasanun sahih wa da'afu Al-Albani fi al-irwa. Yang mananya hadis tersebut adalah tidak boleh dihalangi barang gade itu dari pemiliknya yang menggadekan barang tersebut, bagi dia keuntungan dan bagi dia kerugiannya. Nah, kerugian dan keuntungan bagi pemilik barang gade. Nah, kenapa demikian? Karena barang gade itu milik orang yang menggadekan. Fakana alain nafaqatuhu, maka dia wajib untuk mengeluarkan biaya untuk perawatan barang gadi. Dia wajib merawat barang gadi, apalagi barang gadinya tadi berupa binatang ternak, sapi atau yang lainnya, unta atau kerbau yang butuh untuk dirawat, maka dia yang mengeluarkan yakni biaya untuk perawatan tadi. Begitu pula wa al-rahin aidan ujratul muhzan alladhi yutawfi. Dia juga harus membayar orang yang menjaga, yang dititipi barang gadi tersebut. Barang yang digadikan tadi, harus, yakni tempat penyimpanannya, dia harus membayar tempat penyimpanannya dan membayar penjaganya. Muzan tempat penyimpanan, wa ujratu harasatihi, dan membayar pula penjaganya. Karena kalau tidak dijaga barang-barang seperti itu bisa jadi diambil orang kan seperti itu. sapi bisa dituntun kemana, nggak tahu, tiba-tiba barang gadainya hilang. Rugi semua keduanya, yang menerima gade dan yang menggadekan, yang menggadekan sudah dapat uang untuk itu kan, yang paling dirugikan tentunya murtahin, orang yang menerima gade tadi. Jadi dia harus membayar, kewajibannya adalah membayar itu tadi, tempat penyimpanan dan membayar pula penjaganya. Li'anna dzalika yadkhulu dzamanul infaq, alaihi, ini masuk pada jaminan untuk mengeluarkan biaya terhadap barang gadai tersebut. Wa kadza ujratu 'il masiyah almarhunah. Begitu pula membayar orang yang mengembalakan barang gadai itu tadi. Kalau barang gadai tadi berupa binatang yang perlu digembalakan, maka pengembalanya mendapatkan bayaran. Tidak mungkin orang mengembalakan dia cuma-cuma kan. Mengembalakan itu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang tentunya sangat banyak. Seharian kalau dia mengembalakan, biasanya orang mengembalakan sapi itu seharian, kambing juga seperti itu. Dan harus dijaga kan seperti itu. Sudah mengembalakan harus menjaga dia. Dia harus jaga juga. Kalau tidak dijaga ya bisa dibawa orang. Barang-barang seperti itu. Ditinggal, dia lena sedikit, dia akan dibawa orang seperti itu. Kemudian masalah yang lainnya, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, adalah tentang kerusakan pada barang yang digadaikan tadi. Fa idza talifa ba'dur rahni wa baqiya ba'duhu fal baqi rahnu bi jami'id dain li'anna dayna kullahu muta'alliqun bi jami'i ajya'ir rahn. Jika sebagian barang gadai itu rusak dan masih sisa sebagiannya, maka sisa dari bagian dari barang gadai itu tadi untuk membayar utang semuanya. Termasuk daripada utangnya tadi. Li'anna dayna kullahu, karena utangnya semuanya itu terkait dengan semua bagian dari barang gadai tadi. Fa idza talafal ba'du bagial ba'dul akhar rahnan bijamidain. Jika sebagian barang gadai tadi rusak, maka yang tersisa dari sebagian tetap sebagai barang gadai dan semua utangnya tadi. Dan semua utangnya tetap harus dipenuhi. Wa in wafa ba'dud dain lam yanfaqu syai'un rahn hatta yusaddida kullahu. Jika dia telah membayar sebagian utang, maka itu belum bisa melepas sedikit pun dari barang gadai. Ini sudah tak bayar utangnya separuh misalnya, atau seperempat atau 3/4, itu belum bisa melepas barang gadai tadi. Sehingga utangnya tadi ditutup semuanya, dilunasi semuanya. Berarti itu masih haknya murtahin, orang yang menerima barang gadai tadi. Wala yanfaqu minhu syai'un hatta yu'addiya jami'ad dain. Maka barang gadai itu tidak terlepas, tidak bisa dilepas begitu saja sedikit pun, sehingga ditunaikan semua utang yang ada pada dirinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa perkara yang terkait dengan barang gadai. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah yakni terkait dengan barang gadai. Dan masih ada beberapa perkara yang lain. Di sini sedikit kita akan menasihatkan kepada diri anak pribadi dan antum sekalian terkait dengan kita telah masuk pada satu bulan, yang mana bulan itu adalah bulan Sya'ban, di mana terkait dengan bulan Sya'ban ini, yakni banyak perkara-perkara yang terjadi di masyarakat, yakni perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tentunya antum bisa ma'ruf. Ini sedikit tambahan sebelum kita ini ya, untuk pembahasan barang gadi ini kita cukupkan dulu. Insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang kita selesaikan. Saat ini kita bernasihat untuk diri kita dan ikhwan sekalian terkait dengan masalah bulan Sya'ban, di mana bulan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh kita semuanya. Padahal sebagian ulama mengatakan bahwa bulan tersebut adalah Syahrul Qura, bulannya para qura, para ahli baca Al-Quran. Mereka sudah yakni berupaya dan berusaha untuk menghidupkan bulan tersebut dengan qiraatul Quran. Namun di sana ada beberapa perkara yang penting, poin-poin yang penting yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah terkait dengan bulan Sya'ban ini. Bahwa pada bulan Sya'ban ini perlu kita ketahui, mudah-mudahan Allah SWT memberikan rezeki kepada kita dan kalian ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh, bahwa pada bulan ini adalah yang pertama, poin yang terpenting adalah Siyamu Sya'ban, berpuasa sebanyak-banyaknya pada bulan Sya'ban ini. Ini dimana ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya, di mana yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud, maru'aituhu, saya tidak melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam aksara, yang lebih banyak siamuhu, yang lebih banyak beliau melakukan puasa, illa fi syahri Sya'ban, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada bulan Sya'ban. Itu beliau terus melakukan puasa, bahkan hampir-hampir secara keseluruhan. Beliau melakukan puasa terus-menerus di hari-hari bulan Sya'ban ini. Kemudian tidak terlihat bahwa beliau itu tidak berpuasa pada bulan tersebut. Yang sering beliau lakukan adalah berpuasa. Ini mungkin perlu kita latihan ya, seperti itu ya. Ini sudah masuk berapa hari yang keempat ya. Satu ini sekarang masuk hari keempat bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita besok bisa berpuasa. Ini juga untuk persiapan istilahnya. Kalau satu hal yang akan datang masuk bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa. Ketika kita sudah membiasakan untuk berpuasa di bulan Sya'ban itu, nantinya kesananya ketika mendapat menghadapi bulan Ramadan itu sudah terbiasa. Istilahnya tidak kaget. Ketika kita tidak berpuasa sama sekali itu ya seperti itu rasanya ya. Ketika kita dapati orang itu pada lemes gitu ya. Banyak yang lemes, banyak yang ini, baru awal puasa itu kelihatannya orang seperti kayak berduka gitu ya. Berduka, padahal itu adalah satu kenikmatan yang harus dinikmati oleh seorang muslim, menjalankan kewajiban Allah SWT, sehingga sebagiannya hari-hari itu digunakan untuk tidur terus ya. Malamnya untuk begadang pertama kali gitu ya, malam pertamanya untuk begadang sampai malam, paginya untuk tidur terus, padahal tidak seperti itu harusnya. Bagaimana puasa itu dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Yakni tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa, bukan agar supaya kalian malas-malasan. Malas-malasan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tersebut. Untuk itu, untuk persiapan itu, banyaklah untuk kita berpuasa pada bulan-bulan Sya'ban ini. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah adalah siyamu nisfihi, puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Ini adalah satu perkara yang banyak dikhususkan oleh kaum muslimin, siyamu yaumin nisfi, dengan mengkhususkan perkara ini, ada memang hadis-hadis yang disebutkan, namun hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang dhaifah, hadis-hadis yang lemah. La tasihhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak yakni sah atau tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya'malu biha, dan beliau juga tidak pernah mengamalkan hal tersebut. Yang beliau amalkan adalah berpuasa dari awal bulan ini, bukan berpuasa mulai dari pertengahan bulan. Nah, atau berpuasa pada pertengahan bulan itu saja. Nah, tidak pernah ada riwayat tersebut. Kalau jika ada riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaifah. Nah, sehingga tidak boleh seseorang berpuasa satu hari pada pertengahan bulan Sya'ban saja dengan mengkhususkan. Innahu lam yarid anin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yarid fa innahu bid'ah. Karena perkara tersebut tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuatu yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah perkara yang bid'ah, yang diadakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal seperti itu. Yang beliau lakukan adalah puasa sebanyak-banyaknya di hari tersebut, dari awal bulan Sya'ban hingga akhir daripada bulan Sya'ban tersebut. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah fadlu lailatin nisfi minhu. Begitu pula tentang keutamaan malam pertengahan bulan Sya'ban. Ini juga perkara yang tidak ada dalilnya. Perkara yang diadakan, ahadits dhaifah, hadis-hadisnya juga lemah. La tasihhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah hadis itu atau tidak sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita ketahui bahwa Lailatul Nisfi min Sya'ban itu adalah kalailatul nisfi min Rajab atau min Rabi', Rabiul Awal atau min Jumadil Awal atau Jumadil Akhir, Jumadil Tsani. Sama malam-malam pada pertengahan Sya'ban itu sama dengan malam-malam bulan Rajab, malam-malam bulan Jumadil Awal, Jumadil Tsani, sama seperti bulan yang lainnya. Au min ghairihi min asyhari, tidak ada perbedaan. Pada malam-malam bulan, pada malam pertengahan bulan tersebut. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya keutamaan pertengahan malam bulan itu adalah hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita senantiasa yakni mengikuti dan meneladani petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bulan Sya'ban ini. Poin yang keempat adalah tasyi'u biqiyam, mengkhususkan malam pertengahan bulan Sya'ban itu dengan melakukan qiyamul lail. Atau bahkan sebagian melakukan yakni sholat-sholat yang sholat tertentu. Biasanya sholat apa itu kalau pertengahan bulan Sya'ban itu? Ada enggak dilakukan sholat tertentu atau sholat tasbih misalnya? Biasanya sholat tasbih ya. Ini tidak ada, yakni mengkhususkan malam bulan tersebut, ini juga perkara yang tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkhususkan pertengahan malam bulan tersebut dengan qiyamul lail. Balia kagairiha minal lail, bahkan pertengahan malam bulan itu sama dengan pertengahan malam bulan yang lainnya. In kanal insanu qad i'tada an yakumal lail falyakum tilkal lailah, jika seseorang sudah terbiasa di malam-malam yang lainnya, dia terbiasa bangun malam untuk melakukan sholat, ya sudah lakukan juga di malam itu. Bukan mengkhususkan malam itu untuk melakukan qiyamul lail, padahal di malam-malam yang lainnya dia tidak melakukannya. Ini tidak benar. Mengkhususkan malam tersebut tidak ada dalil datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lianna dzalika lam yarid an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak melakukan yang seperti itu, sehingga mengkhususkan melakukan qiyamul lail pada malam tersebut dengan rokaat-rokaat yang tertentu, ini juga tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang keempat yang diperlukan saya. Poin yang kelima adalah adanya penentuan takdir di malam tersebut. Pada malam Lailatul Nisful Sya'ban itu ada penentuan takdir. Nah, ini juga tidak ada dalil yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Nah, bahwa terjadinya penentuan takdir itu hanya Lailatul Qadar itu hanya pada bulan Ramadan saja. Tidak terjadi pada pertengahan bulan Nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban. Nah, itu sebagaimana yang telah kita ketahui dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar. Malam Qadar, Lailatul Qadar itu penentuan takdir itu pada bulan Ramadan. Dan juga diturunkan Al-Qur'an ini syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi penentuan takdir itu ada pada bulan Ramadan, bukan pada bulan pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian poin yang keenam adalah membuat makanan. Setelah puasa di harinya tersebut, bikin-bikin makanan untuk diberikan kepada fulan dan fulan. Ini makanan dari ibu fulan, ini makanan dari bapak fulan, seperti itu. Ini juga perkara yang tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti itu. Begitu pula dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ini adalah perkara yang poin yang sangat penting dalam masalah menghadapi bulan Sya'ban ini. Yang jelas bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan sebagaimana bulan-bulan yang lain. Nah, tentunya ada bulan-bulan yang lain yang istimewa, bulan Ramadan yang berbeda dengan bulan Sya'ban. Seperti bulan Rajab, Jumadil Awal, Jumadil Ula, sama. Pertengahan bulan tersebut juga sama. Nah, tidak ada amalan-amalan khusus. Hanya saja pada bulan Sya'ban ini Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa dari awal hingga sampai akhir, atau mungkin yang terbiasa sampai akhir, yang tidak terbiasa menjaga agar supaya di akhir bulan tersebut tidak berpuasa karena khawatir akhir bulan tersebut akan masuk bulan Ramadan. Nah, itu ini adalah poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah. Jadi banyak para ulama membahas tentang masalah Nisfu Sya'ban, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam kitab Harasatut Tauhid tentang yakni pendapat para ulama terkait dengan masalah ini. Beliau mengkuatkan bahwa masalah tersebut mengkhususkan tentang Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban itu adalah perkara yang bid'ah, yang tidak ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca dalam kitab Harasatut Tauhid ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, di situ di antaranya membahas tentang masalah Nisfu Sya'ban. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit ya ini nasihat untuk kita semuanya, untuk kita persiapan dalam bulan Sya'ban ini memperbanyak amalan-amalan soleh. Secara khusus adalah ibadah puasa bulan Sya'ban sesuai dengan kemampuan kita, dan juga secara umumnya banyak para ulama menyatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulannya para qurra, para pembaca Al-Qur'an. Nah, mereka sudah mempersiapkan sejak dini untuk qiraatul Qur'an pada bulan Sya'ban ini. Di samping nanti ketika masuk bulan Ramadan, karena memang disitulah banyak dari para imam mereka menutup kitab-kitab mereka, kemudian untuk menuju kepada kitabullah Al-Qur'an, untuk bergelut bersibukkan diri dengan qiraatul Qur'an. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini sebagai tambahan untuk nasihat bagi kita sekalian. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.